بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندك يا أحمد ما الدليل على كفر تارك الصلاة علي جابر jangan sampai terbalik-balik. Ada dua hadis dalam masalah ini yang dekat makna lafadznya. Hadis Buraidah dan hadis Jabir bin Abdillah. Hadis Jabir yang mainan bagaimana? Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Nah. Kemudian hadis Buraidah Ubay. Naam ala hadil ladzi bainana wa bainahu shalah fa man tarakaha faqad kafar. Juga dinukilkan bahwasanya ini pemahaman para sahabat. Hendak ya Abu Umar. Asal dari siapa? Syaqiq bin Salamah. Baik. Maka ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarauna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Tidaklah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang suatu perkara dari amalan-amalan di dalam Islam yang meninggalkannya hukumnya kafir kecuali salat. Ini menunjukkan tentang bahayanya seseorang muslim meninggalkan salat. Bahkan itu pembeda antara muslim dan kafir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa saja yang meninggalkan salat maka dia kafir. Salat yang merupakan amalan pertama kali dihisab. Kita dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diperhatikan dan dipersiapkan akan bulan. Telah datang asar dari para salaf banyak untuk seseorang mengambil apa? Batas salat, mengambil persiapan untuk salat. Dan sebagaimana perkataan yang masyhur dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, man lam ya'khud uhbatas salati qabla waktiha lam yakun waqraha. Siapa saja yang tidak mengambil persiapan untuk sholat sebelum waktunya, sebelum masuk waktu dia sudah siap-siap. Nah kalau seorang belum seperti ini berarti belum termasuk yang memuliakan, mengagungkan sholat. Makanya kalau kita perhatikan para salaf ikhwanillah, mereka sudah siap-siap. Nah siap-siap sebelum masuk waktu sholat sehingga rindu untuk segera azan, rindu untuk segera menunaikan sholat. Bukan kebalikannya, kok merasa kecepatan, kok cepat sekali sholatnya ditegakkan, kok cepat sekali adannya. Ini beda sudah, di hati manusia sudah beda. Nah ini, dan ini yang harus terus-menerus kita perbaiki. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Umar bin al-Khattab, thumma Uthman bin Affan. Nuqaddimu ha'ula'i ath-thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalik. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada poin ini Imam Ahmad rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan para sahabat. Bahwasanya kita berkeyakinan khalifah bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Generasi yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang langsung meneguk ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung mendengar, langsung melihat, seandainya keliru langsung ditegur, sehingga mereka betul-betul melihat bagaimana pengamalan Al-Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pengamalan Islam yang benar. Nah, karena itulah aneh kalau seseorang ingin mendapatkan Islam yang benar kemudian menjauh dari bimbingan para sahabat. Ingin betul-betul beragama yang baik, ingin betul-betul berislam yang benar, ya mendekat kepada mereka-mereka yang langsung mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebaik-baik umat sebagaimana dalam hadis tadi. Hadis siapa? Khairun nasi qarni indak ya Ubay, yang lainnya. Indak Ibnu. Nah, sejak dulu dari pondok ke pondok. Masa enggak nyantol hadis ini? Indak ya Abu Mujahid. Ingat? Hah? Anas bin Malik ya. Nah, yang lain. Hadir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini dalil utama ahli sunnah atau salafiyun akan bila untuk mengembalikan pemahaman kepada para salaf. Maka diingat hadis ini patokan. Kalau ditanya kalian ini mengaku salafi, apa dalilnya? Harus menisbahkan kepada pemahaman salaf. Pokoknya ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya pokoknya ada hadis. Nah, ini sama saja dengan orang-orang Naam yang mengklaim dirinya aswaja. Naam. Kita terbeda karena fanifillah dari sisi keilmiahan manhaj. Maka dari dalil pokok, sebagaimana dulu sering saya ingatkan, dari dalil pokok dan diingat-ingat, baik, dalil pokok kita wajib mengembalikan manhaj, mengembalikan pemahaman agama kepada para sahabat, diantaranya hadis Abdullah bin Mas'ud. Sisi pendalilannya bagaimana? Indaknya Abu Abdul Bar dari hadis dari khairun nasi qarni. Baik. Kurang sedikit. Inti pendalilan dari khairun nasi qarni. Abdullah. Ambil saja dari sisi ini khairun nasi qarni. Thank you. Terus? Tain. Nah, intinya pada rekomendasi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka generasi terbaik. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu para tabi'in tabi'in. Maka generasi-generasi setelah itu kalau ingin baik, yang ikut generasi yang terbaik. Makanya kalau ingin baik sebagaimana mereka-mereka mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya harus ngikut pemahaman generasi tersebut yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan istilah apa? Salaf. Nah, istilah salaf yaitu tiga generasi ini. Nah, dari generasi para sahabat kepanitilah ini masih apa? Bertingkat-tingkat dari sisi kebaikannya. Ini juga keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya kebaikan, keimanan dalam kaum muslimin itu bertingkat-tingkat. Sehingga pembahasan kita ini berhubungan erat dengan pembahasan masalah iman. Oleh karena itu nasu sunan yang bagus dibawakan oleh Imam Ahmad di sini setelah beliau menjelaskan tentang permasalahan iman di sisi ahli sunnah. Bahwasanya iman itu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Bertambah berkurang. Juga manusia keimanannya bertingkat-tingkat. Maka pembahasan setelahnya, dan setelah menyebutkan pembahasan masalah sholat yang menunjukkan amalan berpengaruh sekali dalam iman, buktinya kalau sampai meninggalkan sholat dihukumi kafir. Setelah itu baru menjelaskan bukti kalau manusia itu bertingkat-tingkat. Nah, buktinya sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini ijma' na'am kaum muslimin, tidak ada yang menyelisihinya kecuali na'am ahlul bid'ah dari kalangan Rafidhah. Na'am dari kalangan Rafidhah. Karena asal atau dasar pemahaman mereka dikatakan ar-Rafidhah karena mereka menolak Abu Bakar dan Umar. Na'am, sehingga jelas mereka tidak mengakui kalau Abu Bakar dan Umar adalah sebaik-baik umat ini. Setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan manusia bertingkat-tingkat. Dikedepankannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena terkumpul padanya keutamaan yang banyak. Dari sisi nusrah, kemudian dari sisi sabiqiyah, kemudian dari sisi ilm, dari sisi tasdiq, di mana kebanyakan manusia saat itu masih nah, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sudah mengatakan shadaqta. Nah, ketika manusia banyak mendustakan Nabi, Abu Bakar sudah mengatakan engkau benar. Sehingga tatkala terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar, kemudian Umar marah kepada Abu Bakar, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun marah terhadap Umar dan menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Bahwasanya tatkala kalian semua mengatakan aku ini pendusta, Abu Bakar sudah mengatakan sadaqta, aku ini telah benar dalam pengakuan risalah. Jadi sebaik-baik umat ini setelah nabinya, yang pertama dalam urutan paling pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Indak ya Rijal. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Jangan sampai enggak tahu. Abdullah bin Uthman. Ini nama dari Abu Bakar. Abu Bakar kunyah dan beliau lebih masyhur dengannya. Digelar dengan As-Siddiq karena beliau termasuk deretan awal-awal yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembenaran yang luar biasa. Dan ini gelar yang tinggi khanifillah. Karena gelar As-Siddiq atau kedudukan ini kedudukan setelah para nabi. Nah, kedudukan setelah para nabi adalah as-siddiqun. Yang kedudukan ini bisa dicapai dengan ilm, wal iman, wal amal. Ilmu, kemudian iman yang betul-betul kokoh dan amalan. Tidak akan mungkin kedudukan siddiqiyah, nah, para siddiqun ini dicapai tanpa ilmu. Makanya Ibnul Qayyim, ikhwanillah, nah, dalam kitab beliau Miftah Sa'adah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus tentang keutamaan ilmu. Nah, bahwasanya mereka itu, nah, kedudukannya di bawah derajat kenabian, yaitu mereka-mereka yang mengemban ilmu. Apa dalil kalau as-siddiqun dan kedudukan di bawah para anbiya? Nah, Abu Umar. Nah, wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Pada surat An-Nisa. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada dan orang-orang saleh. Keutamaan Abu Bakar sangat banyak. Alhamdulillah, dulu telah kita lewati secara panjang lebar dalam kitab apa? Dalam Fathul Wadud syarah Ha'iyah Ibni Abi Dawud, maka dirujuk di sana. Bahkan kita membahas enam keutamaan masing-masing dari 10 sahabat yang mendapatkan janji surga. Dan insyaallah kita murojaah pada pertemuan yang akan datang, dipersiapkan sehingga nyambung. Tsumma Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab. Ini urutan yang kedua. Walaupun beliau ikhwanillah dari sisi masuknya Islam termasuk sahabat yang naam pertengahan, dalam artian bukan deretan awal-awal yang masuk Islam. Bahkan di awal-awal Islam termasuk yang memusuhi dengan permusuhan sangat keras. Di sini menunjukkan ikhwanillah bahwasanya keutamaan bukan sekedar lebih dahulu. Nah, sebagaimana kita juga ada yang sebagiannya mengenal dakwah ini sudah tua, atau mengenal dakwah yang hak ini baru-baru saja. Ada juga yang mengenal sudah lama, sudah melampaui berbagai macam generasi, berbagai macam fitnah. Cuman keutamaan ikhwanillah bukan dari sisi awaliyah saja. Walaupun awal na'am khair, cuman terkadang orang yang datang belakangan bisa memiliki keutamaan lebih. Nah, diantaranya dengan ilmu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ikhwanillah dipuji, dan keutamaan yang khusus pada beliau melebihi yang lain dari sisi ilmu. Bahkan termasuk apa? Seorang yang mulham, seorang yang banyak diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ada nabi setelahku, maka Na'am Umar itu nabi. Betapa banyak nah usulan-usulan Umar yang kemudian turun wahyu membenarkan. Ini menunjukkan keutamaan beliau dari sisi ilmu. Dan juga sebagaimana disebutkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, nah, bahwasanya Umar bermimpi, nah, memakai pakaian tapi isban. Memakai pakaian isban. Nah, boleh tidak ini? Endangnya ikhra. Boleh saja dalam mimpi. Nah, dalam mimpi boleh saja kalian pakai isban. Bahkan itu keutamaan. Dalam mimpi kalau dia berpakaian ikhwanillah, dilihat seseorang dalam mimpi kok isbal, pakaiannya panjang, ini menunjukkan ilmu, menunjukkan ilmu. Ditawilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu ilmu. Jadi di antara sebab dan bila dikedepankan dari yang lain, ikhwanifillah, padahal bukan yang awal-awal masuk Islam, ilmu, maka bersemangat. Dan yang kita memiliki semangat yang kuat untuk betul-betul menghiasi diri-diri kita dengan ilmu, manfaatkan waktu yang ada. Nah, manfaatkan waktu yang ada. Dan jangan seorang melihat dirinya kecil dalam artian aku baru belajar. Jangan. Seorang hendaknya punya semangat dan tekad yang kuat, punya himmah yang tinggi. Baru belajar tapi berusaha sekuat tenaga untuk apa? Maju dan melesat ke depan. Tsumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, urutan yang ketiga. Utsman radhiyallahu anhu yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Golongan yang awal-awal masuk Islam. Yang di antara kekhususan beliau, beliau disifati dengan sifat al-haya, sifat malu. Dan sifat malu sifat yang bagus, ikhwan fillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Nah, baik. Karena al-haya' wal iman qarina. Sifat malu dan keimanan itu dua hal yang senantiasa harus ada bersama-sama. Sifat malu tercabut, biasanya imannya juga ikut luntur. Kalau iman kuat, maka sifat malunya kuat. Ini mesti. Dan yang dimaksud dengan al-haya, sifat malu. Nah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal haya'u minal iman, dan sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Bahkan tidak ada iman yang benar kalau tidak punya sifat malu. Kenapa ya khonifillah? Kalau tidak punya sifat malu, semua larangan Allah diterjang. Berarti keimanannya tidak ada. Makanya sampai dikatakan al-haya wal iman qarina. Baik. Dan yang dimaksud dengan sifat al-haya, sifat malu, adalah suatu sifat yang menghalangi seseorang untuk terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat malu. Nah, apa itu sifat malu, Alif? Sifat malu itu apa? Hah? Itu sifat yang menghalangi seseorang dari melanggar aturan-aturan Allah. Dan oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Ini menunjukkan bahwasanya malu itulah yang mencegah seseorang untuk tidak berbuat sembarangan. Tidak berbuat semaunya. Dia itu punya aturan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang harus kita kejar dan perjuangkan, kita bela mati-matian, dan ada yang harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Dari sini kita ketahui salahnya kebanyakan manusia, Pak Ibu. Nah, memukul rata. Nah, istilah malu ini. Apalagi dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab saja terkadang penggunaannya keliru. Nah, tastahi, jangan malu. Bahkan harus malu. Pak, jangan malu. Kita harus malu. Taib. Dan yang namanya malu, tadi yang mencegah dari perkara-perkara yang buruk. Berarti kalau mencegah dari perkara yang baik, ini malu atau bukan, malu? Namanya bukan malu. Nah, taib disuruh dan mahadharah misalnya, malu. Ini bukan malu namanya. Tapi apa? Al-ajz. ketidakmampuan, kelemahan, ad-da'f, lemah, aku tidak mampu. Bukan aku malu. Kalau malu bagus. Nah, karena malu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Baik, tapi kalau malu dari perkara-perkara kebaikan, maka ini bukan malu yang benar. Ini namanya da'af, kelemahan. Yang harus kita hilangkan. Qala nuqaddim ha'ula'i salasah kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengedepankan mereka yang tiga ini sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengedepankannya. Lam yakhtalifu fi dzalik, mereka tidak berselisih dalam pada perkara ini sedikit. Nah, adapun dalam permasalahan keutamaan khalifillah, maka tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat bahwasanya urut-urutannya Abu Bakar, thumma Utsman, kemudian thumma Ali yang keempat. Nah, yang menyelisihi, yang mengedepankan Abu Bakar, yang tidak mau menerima Abu Bakar dan Umar, siapa tadi? Rafidhah. Ini akidah mendasar dari orang-orang Rafidhah, sehingga mereka disebut sebagai Rafidhah karena menolak Abu Bakar dan Umar. Tsumma ba'daha ulai thalatha ashabus syura al-khamsah. Kemudian setelah tiga para sahabat tersebut, ashabus syura yang lima. Siapa itu? Wahum Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib pada urutan yang keempat. Wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'dun. Sa'd bin siapa? Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kulluhum yasluhu lil khilafah wa kulluhum imam. Keyakinan kita terhadap mereka ini ya khanifillah, semua adalah pantas untuk memegang tampuk kekhalifahan dan semuanya adalah imam. Jadi ashabus syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka semuanya berhak untuk apa? Untuk menjadi khalifah. Makanya dipilih oleh Nabi untuk menentukan siapa. Taib. Yang termasuk dalam deretan mereka telah disebutkan sebelumnya, yaitu Uthman. Kan yang dipilih 6. Yang kemudian mereka semua sepakat, yang 5 ini sepakat untuk menunjuk Uthman sebagai khalifah. Sehingga dari sini kita yakini memang urut-urutan hak untuk khalifah sebagaimana urut-urutan keutamaan mereka. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ada khilaf di awal khalifillah, mana yang seharusnya menjadi khalifah, yang lebih utama untuk menjadi khalifah antara Utsman dan Ali. Ini terjadi khilaf di awal-awal, terjadi khilaf. Nah, perselisihan di kalangan para sahabat, kemudian setelah itu ijma' bahwasanya Utsman lebih berhak untuk menjadi khalifah. Sebagaimana kita yakini. Baik. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kita pergi dalam artian kita berdalil, berpendapat pada perkara tersebut. Jadi di sini nadhhabu, jadi madhab. Berarti kita berpendapat pada masalah ini nam dengan hadits Umar Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma nasqud. Insyaallah nasqud ila huna. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.